تقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 16.13 menit waktu Indonesia bagian tengah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemerhati Radio Roja Kendari, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini 23 Zulhijjah 1443 Hijriah, seperti biasa kita akan ikuti pembahasan dari kajian sore hari dari kitab fikih, pembahasan tentang masalah fikih, yaitu dari kitab Radul Murbi' Syarah Zadul Mustaqni yang ditulis oleh Al-Imam Mansur Al-Bahuti rahimahullah. Pembahasan fikih dari mazhab Hanabilah bersama Al-Ustaz Romli bin Haya Elsi hafizahullah taala disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari yang juga dapat Anda simak melalui live Facebook Radio Roja Kendari. Dan untuk tema pembahasan kali ini berkaitan tentang wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Seperti biasa di sesi kedua nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di 0822-9298-6295, 0822-9298-6295, atau dapat menuliskannya di kolom komentar kami. Kepada beliau kami persilakan. Faliyatafadhal masykura wa majura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Raja Kendari rahimna rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan tentang kitabus salah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas, membagi-bagi tentang perkara-perkara dalam salat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya di dalam salat. Kenapa dibagi demikian? Di zaman dulu, di zaman Rasulullah tidak dibagi demikian ini. Kemudian para ulama fikih, para fuqaha, ya dalam usul fikih mereka membagi. Ya, salat ini menjadi ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, supaya kita bisa paham bahwasanya kalau yang rukun kita tinggalkan berarti meskipun kita lupa atau jahil, maka wajib kita mengulanginya atau mendatanginya atau melaksanakan rukun tersebut. Berbeda kalau yang kita tinggalkan adalah perkara yang wajib, maka kalau kita lupa ya karena atau jahil, maka cukup kita tutup dengan sujud sahwi, tidak perlu kita mengulanginya. Oleh karenanya ya, sebelum kita masuk kepada perkara yang wajib salat, maka kita sedikit mengulangi kembali tentang apa yang menjadi rukun-rukun dalam salat. Arkanus salat itu beberapa bagian, diantaranya rukun yang pertama itu adalah dia berdiri ketika mampu. Jadi seseorang ketika dia mampu berdiri tidak boleh dia dalam keadaan salat. Ya, kemudian rukun kedua adalah takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian rukun ketiga adalah qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Kemudian rukun keempat adalah ruku. Rukun kelima adalah i'tidal, bangkit dari ruku. Rukun keenam adalah sujud. Rukun ketujuh adalah bangkit dari sujud. Rukun kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian rukun berikutnya adalah tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Kemudian rukun berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Kemudian rukun yang berikutnya adalah membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun yang terakhir adalah salam. Dalam masalah salam ini ada khilaf ulama, ada ulama mengatakan bahwasanya dua salam ke kiri dan ke kanan itu adalah termasuk rukunnya. Ada sebagian mengatakan bahwasanya salam yang pertama adalah rukunnya, salam yang kedua ya ke kiri adalah wajib atau sunnahnya. Lakulihal, pendapat yang rajih ya dua rukun tersebut ya ke kiri dan ke kanan adalah ya, apa salam ke kiri dan ke kanan termasuk rukun dalam salat. Kemudian sekarang kita masuk kepada wajib-wajib salat. Ya, jadi perbedaannya antara rukun dan wajib, rukun adalah la taskutu bihalin, tidak akan gugur dalam keadaan apapun, meskipun lupa atau tidak mengetahui, maka ketika teringat atau ketika mengetahui, maka wajib kita mengulanginya. Kalau dalam satu rakaat misalkan rukunnya, kita satu rukun kita tidak laksanakan seperti sujud, pada rakaat pertama kita lupa sujud, atau kita lupa ruku pada rakaat pertama, atau kita lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka tidaklah dianggap rakaat tersebut. Maka ketika kita bangkit ke rakaat kedua, maka rakaat pertama itu tidak dihitung, ya, dianggap sebagai batal karena kita meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat yang ada. Adapun perkara yang wajib dalam salat, ya, lau taraka wajiban, kalau kita meninggalkan perkara wajib, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban dalam salat, fa innahu ya yujbiru haza tarka hazal tarka bisujudin sahwi, maka cukuplah kita menutupi ya yang kita tinggalkan tersebut dari perkara yang wajib dengan sujud sahwi, kalau lupa, ya, kalau lupa. Tetapi meskipun perkara yang wajib, kalau kita tinggalkan dengan sengaja, kita tinggalkan bukan karena lupa, maka batal salatnya kita, batal salatnya kita. Tapi kalau perkara yang wajib kita tinggalkan karena lupa, maka cukuplah kita ya apa tidak perlu lagi kita mengulangi, ya, salatnya kita sahih, ya, rakaat dalam salatnya kita dianggap satu rakaat atau sahih rakaatnya kita, ya, hanya kita menutupinya dengan ya sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Berbeda rukun, rukun meskipun lupa kita wajib apa kembali, ya, tidak ada gugur, apa, tidak gugur kewajiban kita dalam melaksanakan tersebut meskipun lupa, maka kita harus mengulanginya. Jadi rakaat atau satu rukun yang kita lupa dalam satu rukun dalam satu rakaat, maka rakaat tersebut dianggap batal. Jadi ini yang membedakan antara farku bainal rukun bainal akan wal wajib, berbeda perbedaan antara rukun-rukun salat dan wajib. Oleh karenanya ulama fikih biasanya membedakan mana rukunnya mana wajibnya, karena kalau rukun yang ditinggalkan mesti harus diulangi, ya, kalau wajib yang ditinggalkan karena lupa maka tidak perlu diulangi, hanya ya ditambal atau ditupi dengan sujud sahwi. Kemudian rukun apa wajib-wajib dalam salat ini disebutkan oleh ulama kita ada 8. Yang pertama adalah takbiratul ghairah, takbiratul ghairah, takbiratul ihram. Segala ucapan takbir dalam salat selain takbiratul ihram maka itu wajib hukumnya, seperti takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, takbir ketika bangkit dari ruku, takbir ketika bangkit ke rakaat kedua. Maka takbir-takbir demikian ini wajib, ya, hukumnya, bukan rukun, kecuali takbiratul ihram ruku, apa termasuk rukun. Jadi kalau seseorang salat dia lupa bertakbir atau dia tukar, misalkan ketika dia ingin sujud dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, maka dia tidak bertakbir demikian, karena takbir ketika sujud itu disyaratkan kita bertakbir, ya. Adapun meskipun bacaan sami Allahu liman hamidah ada bacaan salat, tapi bukan pada tempatnya ketika dia ruku, maka demikian ini, ya, kalau dia lupa maka dia tutup dengan wajib apa salat, sujud sahwi di akhir salat. Atau ketika dia bangkit dari ruku dia tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia mengatakan Allahu akbar, maka ya ketika itu karena lupa mungkin, ya, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya, tetapi dia cukup menutupinya dengan sujud sahwi. Ini yang pertama, ya, yang merupakan wajib salat, takbir-takbir atau ucapan Allahu akbar dalam salat selain takbiratul ihram termasuk wajib salat. Yang kedua, tasmi, ya, tasmi ini qul imam wal munfarid. Tasmi itu ucapan sami Allahu liman hamida ketika bangkit dari ruku. Maka ini juga termasuk wajib salat. Manakala orang yang bangkit dari ruku dia lupa dia mengucapkan Allahu akbar, maka ya salatnya sahih, tetapi wajib dia menutupinya dengan sujud sahwi karena dia meninggalkan sesuatu, ya sesuatu yang bacaan pada tempatnya. Meskipun Allahu Akbar adalah bacaan dalam salat, tetapi bukan pada tempatnya ketika bangkit dari ruku. Maka ketika orang mengatakan demikian, lupa atau mengucapkan zikir yang bukan sami Allahu liman hamidah ketika tidak bangkit dari ruku, maka dia ya cukup menutupinya dengan sujud sahwi. Ini berdasarkan dalil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah." Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, maksudnya qala al-imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalau salat jamaah atau seorang makmum, ya, seorang yang melaksanakan salat sendiri, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka ya ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka katakanlah rabbana walakal hamdu. Jadi ucapan tasmi sami Allahu liman hamidah ini adalah wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri. Adapun bagi makmum ada khilaf ulama. Kalau Syekh Albani mengatakan tetap juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum, tapi sebagian ulama atau ulama yang lain mengatakan tidak, ya cukup saja dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Maka ya ini ala kulli hal, bacaan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi salat orang yang salat sendiri adalah wajib, ya. Kalau ditinggalkan karena lupa, maka ditutupi dengan sujud sahwi di akhir salat. Kemudian yang ketiga di antara ya yang wajib salat adalah tahmid, ai qawlu al-imam wal munfarid rabbana walakal hamdu. Jadi ucapan tahmid ketika sudah bangkit dari ruku mengucapkan rabbana walakal hamdu. Maka ucapan ya atau zikir ini termasuk wajib. Ya, kalau namanya wajib kita tinggalkan dengan sengaja, tidak mau kita mengatakan rabbana walakal hamdu, maka ya batal salatnya kita. Tetapi kalau kita meninggalkannya karena lupa atau karena jahil, ya maka ditutupi dengan sujud sahwi. Salatnya kita tetap sah, tetapi ditutupinya dengan sujud sahwi. Ya, jadi bacaan rabbana walakal hamdu itu ketika sudah berdiri tegak. Ya, sudah berdiri tegak. Bukan kita mengucapkan rabbana walakal hamdu ketika masih dalam keadaan gerakan badan kita bangkit dari ruku. Tapi ya kita mengucapkan rabbana walakal hamdu atau tahmid ini ketika kita sudah berdiri tegak. Ya, kemudian rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, ucapan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, atau diucapkan mil'us samawati wa mil ardi wa mil'u ma syi'ta min syi'in ba'du, atau ucapan Allahumma la mana lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfausal jaddi minkal jaddu. Ini adalah sunnah, ya sunnah dalam salat. Tapi bacaan rabbana walakal hamdunya adalah wajib dalam salat. Kalau kita meninggalkan ini ya karena lupa, maka ada kewajiban kita untuk menutupinya atau menambalnya dengan sujud sahwi. Ya. Ada sebagian orang mengatakan ketika bangkit dari ruku, rabbana walakal hamdu wa syukur. Dia menambah dengan kata syukur. Rabbana walakal hamdu wa syukru. Maka disebutkan dalam kitab ini bahwasanya lam turid. Tidak ada dalilnya yang datang dalam hadis-hadis ya dengan ucapan syukur, ya dengan tambahan ucapan syukur. Maka meskipun maknanya bagus, tetapi dalam salat tidak boleh kita menambah, ya karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitu munisalli." Tidak boleh kita menambah bacaan meskipun maknanya bagus, rabbana lakal hamdu wa syukru, ya. Tapi karena bacaan ini hanya dicukupkan dengan walhamdu, ya maka kita cukupkan demikian ini, karena bisa jadi kalau kita menambah, ya masuk kita dalam perbuatan bid'ah. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawraddun. Siapa yang ya, berbuat sesuatu yang baru dalam suatu ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi, maka ibadah itu tertolak, termasuk perkara bid'ah. Oleh karenanya ya bacaan cukup dengan rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu, boleh ya demikian. Kemudian yang kelima di antara yang keempat ya dan yang keempat dan yang kelima di antara bacaan-bacaan ya yang wajib kita baca ketika salat yaitu tasbih ketika ruku dan tasbih ketika sujud. Yani perkataan subhana rabbiyal azim ketika ruku, fi ruku. Subhana rabbiyal ala fi sujud, ketika dalam sujud. Maka ucapan ini adalah wajib. Ya. Ucapan ini adalah wajib. Ya. Tasbih yang demikian ini adalah wajib. Manakala kita meninggalkannya karena lupa, maka kita wajib untuk menutupinya dengan sujud sahwi. Kenapa demikian? Ini disebutkan karena ada perintah Nabi. Ya, ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, qala, berkata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan ini pada sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la. Walamma nuzilat ya fasabbi bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat fasabbi bismi rabbikal azim, maka kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Maka jadikanlah ini dalam ruku kalian. Ya, ij'alu perintah Nabi menunjukkan wajib, ya. Wajib kita membaca ya tasbih atau bacaan-bacaan doa dalam sujud dan ruku kita. Ini termasuk wajib salat. Kemudian tadi kita kembali kepada bacaan tahmid tadi, sami Allahu liman hamidah. Sebagian orang ketika dia ingin kunut subuh, ya, kunut subuh atau kunut witir lah, dia ingin kunut witir, maka ketika dia bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia ta'ajjal, dia terburu-buru ingin membaca Allahumma hdini fiman hadait. Sebelum dia membaca Rabbana walakal hamdu, padahal bacaan Rabbana walakal hamdu itu adalah wajib. Sedangkan bacaan Allahumma hdini fiman hadait, maka kunut witir itu adalah sunnah hukumnya. Maka dia meninggalkan sunnah, dia meninggalkan perkara yang wajib untuk terburu-buru melakukan perkara yang sunnah. Oleh karenanya, ketika orang bangkit dari ruku ya pada rakaat terakhir, kemudian dia ingin melakukan kunut witir, maka jangan terburu-buru membaca doa kunut witir. Sami Allahu liman hamidah, setelah membaca Rabbana walakal hamdu, ya, baru boleh dia mengucapkan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Ini diantaranya diingatkan oleh para ulama kita tentang masalah ini, sebagian kesalahan kita meninggalkan perkara yang wajib kemudian untuk kita masuk kepada perkara yang sunnah. Kemudian yang kedelapan, diantara wajib salat adalah su'alul magfirati baina sajadataini, memohon ampun atau bacaan zikir ketika duru di antara dua sujud. Ya, Rabbi ghafirli. Ya, Rabbi ghafirli. Berdasarkan hadis Husayfah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika berada dalam duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli. Rabbi ghafirli. Bisa ditambah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsuqni wahdini wa'afini. Bisa ditambah demikian. Bisa juga Rabbi firli, diulang terus Rabbi firli, Rabbi firli, ya, diulang ya secukupnya. Ini termasuk wajib, ya, wajib dalam salat. Kemudian asabi yang kedelapan, yang ketujuh, termasuk yang wajib dalam salat adalah tasyahhud awal, ya. Tasawut awal, ya, dan duduk pada tasawuf awal ini termasuk wajib salat. Namanya wajib salat lau ta'ammada tarkuha, ya, kalau meninggalkannya dengan sengaja, la batalat salatuhu, batal salatnya, ya. Namanya perkara wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal salat. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa atau karena jahil tidak tahu, maka tidak batal salat, cuma ada kewajiban kita untuk sujud sahwi sebagai ya, penutup atau penambal dari kekurangan kita dalam salat yang kita meninggalkan ya perkara yang wajib karena lupa. Tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal ini termasuk ya perkara yang wajib dalam salat. Oleh karenanya satu kaidah dikatakan ghalib, pada umumnya arkan, rukun-rukun dalam salat itu berada pada perbuatannya. Adapun wajib yang wajib-wajib dalam salat itu berada pada perkataannya. Ya, kecuali takbir atau ihram. Ya, pada akwal. Seperti ya ruku. Ketika ruku itu adalah rukun salat. Tapi bacaan ruku adalah wajib salat. I'tidal, bangkit dari ruku, itu adalah wajib rukun salat. Bacaannya Rabbana wakal hamdu atau Samiallahu liman hamidah adalah wajib salat. Kemudian juga sujud adalah rukun salat. Ya, karena perbuatan. Adapun bacaannya, perkataannya adalah wajib salat. Demikian juga duduk di antara sujud dan sujud ada rukun salat. Bacaannya adalah wajib salat. Demikian juga salam, ya salam, ya umumnya, ya umumnya gerakan-gerakan itu adalah perbuatan gerakan-gerakan dalam salat adalah rukun salat. Dan umumnya bacaan-bacaan itu dalam salat adalah ya wajib salat, kecuali bacaan takbiratul ihram, bacaan al-fatihah dan bacaan salam, maka ini termasuk ya rukun salat. Kemudian kita lanjut yang ke-8, di antara wajib salat adalah tadi duduk tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal ini termasuk wajib salat. Ya, wajib salat. Kalau orang dengan sengaja meninggalkan tasyahud awal, maka batal salatnya. Tetapi kalau dia tidak sengaja karena nisyan lupa, fasalatuhu sahihatun, salatnya sahih, wa yujibiru zalika bisujuri sahwi, tetapi dia menambalnya dengan melakukan sujud sahwi. Maka inilah 8 perkara yang merupakan perkara-perkara yang wajib dalam salat. Kemudian juga ada faedah yang perlu kita sampaikan di sini tentang seorang yang lupa pada tasyahud awal. Ya, ketika dia lupa pada tasyahud awal, kemudian dia baru bangkit berdiri. Yasra'a atau qadisara'a fil qiyam. Dia bangkit berdiri wala yatimmu qiyamu, tetapi berdirinya belum sempurna. Ya, setelah ya sujud, mestinya dia sujud dalam rakaat kedua. Sujud kedua dalam rakaat kedua mestinya dia duduk tasyahud awal. Tapi dia lupa, dia bangkit. Allahu Akbar, misalkan salat maghrib. Dia lupa tasyahud awal. Ketika dia bangkit, belum sempurna dia berdiri, maka ketika itu ya, ketika belum sempurna berdiri, kembali. Wa aqmil tasyahadaka. Maka ya tasyahadaka, maka sempurnakan tasyahud awalmu dan duduk. Jadi ini kaidahnya. Ketika dia lupa kemudian diingatkan, dia baru membangkit, belum sempurna bangkitnya, belum dia membaca surah Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, diingatkan dia bahwasanya ya, diingatkan dia bahwasanya ya, subhanallah, ditegur. Dia ingat bahwasanya dia belum tasyahud awal. Dia kembali. Lakin law annal insan, akan tetapi kalau ada imam istatamma qa'iman, dia lupa kemudian dia berdiri dengan sempurna. Ya, qama wasara bi qiraatil Fatihah. Kemudian dia telah membaca, memulai membaca Al-Fatihah. Ya. Maka ketika itu dia mengingat, maka wala ta'ud, maka janganlah dia duduk ya, tetapi nanti wajibar dia menutupinya yang ditinggalkan tasawuf awal ini ya dengan sujud sahwi. Jadi itu kaidahnya. Kalau seorang imam dia lupa tasawuf awal, kemudian ketika dia baru bangkit, belum sempurna bangkitnya di rakaat ketiga ya, dia lupa tasawuf awal, maka dia ingat, maka ketika itu dia kembali. Adapun kalau dia sudah berdiri, imam sudah berdiri tegak, kemudian apalagi dia sudah membaca Al-Fatihah, maka baru dia ingat atau ditegur, maka ya dia tidak perlu lagi kembali, dia lanjutkan ya bacaannya tersebut ya, kemudian nanti dia menutupinya dengan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena ketika dia sudah bangkit, berarti dia telah melakukan rukun, apalagi dia telah membaca Al-Fatihah, rukun salat. Ya, ketika dia sudah sementara membaca Al-Fatihah, ya, melaksanakan rukun salat, ya, tidak mungkin dia membatalkan rukun hanya karena dia lupa yang wajib. Maka dia lanjutkan bacaannya nanti di akhir sebelum salam, ya, setelah tasyahud dia sujud sahwi dua kali sebelum salam. Jadi ini kaidahnya, ya, kalau seorang imam lupa ketika tasyahud awal, kalau dia belum sempurna berdiri dia duduk kembali. Tetapi kalau dia sudah sempurna berdiri, maka apalagi dia telah berpindah kepada satu rukun, ya, maka tidak mungkin dia membatalkan rukun ini hanya karena dia lupa perkara yang wajib. Jadi tetap dia lanjutkan, kemudian dia nanti menutupinya dengan sujud sahwi. Ya, dia menutupinya nanti dengan sujud sahwi. Inilah diantara rukun apa wajib-wajib salat. Oleh karenanya, ya, kalau seseorang dia telah melaksanakan rukun salat, dia telah melaksanakan wajib salat, kemudian dia juga telah melaksanakan syarat-syarat sah saja salat, ya, maka sudah sah salatnya. Adapun kalau sunnah apa selain ini, ya, selain ini adalah sunnah-sunnah dalam salat, ya, seseorang ketika sebelum salat dia sempurna syarat-syaratnya, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, bersih dari najis, ya. Kemudian dia memenuhi rukun-rukunnya, kemudian dia memenuhi wajib-wajibnya. Maka selain syarat, selain rukun, selain yang wajib, maka semua gerakan dan ucapan dalam salat adalah sunnah. Tadi kita sudah sebutkan rukunnya, tadi kita sudah sebutkan wajibnya. Berarti selain dari itu, selain dari rukun dan wajib, maka bacaan dan gerakan-gerakan dalam salat adalah sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya. Yang mana sunnah tersebut masnunatu, ya, fisalah masnunatu asalah, sunnah-sunnah dalam salat. Sunnah-sunnah dalam salat itu pada umumnya dibagi tiga. Yang pertama, sunnah dalam akwal, sunnah dalam ucapan, seperti istiftah, doa istiftah atau doa iftitah, ya, doa iftitah, doa ketika setelah takbiratul ikhram sebelum membaca Al-Fatihah. Maka ini adalah sunnah dalam salat, termasuk at-ta'awuz. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, bisa ditambah min hamsi wa nafhi wa nafsi. Maka ini sunnah salat, ya. Sebagian juga ulama mengatakan sunnah salat adalah bismillah, ya. Sebagian juga mengatakan bismillah ini dalam surat Al-Fatihah adalah wajib salat, ya. Kemudian amin, ucapan amin ini adalah sunnah dalam salat, ya. Amin sunnah dalam salat. Kemudian membaca surah-surah setelah Al-Fatihah, ya, atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah, maka itu adalah sunnah-sunnah dalam salat. Jadi dua iftitah, at-ta'awuz, ucapan amin, ya, bacaan-bacaan surat setelah bacaan Al-Fatihah itu termasuk, ya, bacaan-bacaan yang disunahkan dalam salat. Kemudian adapun perbuatan-perbuatan yang sunnah dalam salat, raful yadain inda takbirah, takbir, mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ketika takbir dimangkat kedua tangan adalah sunnah salat dalam salat. Kalau seorang takbiratul ikram atau takbir sujud, ya, takbir ruku, dia tidak mengangkat tangannya, maka dia tidak meninggalkan perkara yang rukun, tidak juga perkara yang wajib. Hanya dia meninggalkan perkara yang sunnah. Saya ulangi, sunnah-sunnah perbuatan dalam salat adalah mengangkat kedua tangan ketika takbir. Wadal yadu yumna alal yusra, menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Kemudian duduk iftiras, ya, atau ketika ruku dia menempatkan tangannya ketika duduk di antara sujud, dia meletakkan tangannya, kedua tangannya di atas kedua pahanya. Maka, ya, ini termasuk gerakan-gerakan yang disunahkan salat dalam salat. Termasuk juga iltifatu asna salam, dia memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri ketika salam. Maka ini termasuk sunnah-sunnah dalam salat. Termasuk juga sunnah dalam salat adalah raddul mari al-mari baina yadaihi, ya, menahan orang yang akan lewat di depan kita ketika kita memasang sutra, kemudian dia lewat antara sutra dan kita, maka kita disunahkan untuk menahan orang yang lewat di depan kita. Ini bagi orang yang salat sendiri. Adapun bagi makmum, maka cukup imam yang melakukannya, ya, cukup imam yang melakukannya, karena sutranya makmum adalah imam. Kemudian disunahkan juga, ya, salat menghadap sutra, mustahabun sunnah, meskipun sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, salat menghadap sutra adalah wajib, tetapi yang sahih annahu mustahabun, dia adalah sunnah, karena pernah satu saat Rasulullah SAW dalam sahih, ya, salla ila ghairi sutra, beliau salat dengan tanpa memakai sutra. Berarti ini adalah perkara sunnah, perintahnya, ya, iza salla adakum fal yadini ila sutra, maka kalau salah seorang di antara kalian hendak salat, maka hendaklah mendekati sutra atau satu penghalang, ya, untuk orang lewat. Maka perintah ini bukanlah wajib, karena Nabi pernah salat dalam keadaan tidak memakai sutra. Oleh karenanya, sutra ini, kita salat menghadap sutra adalah pendapat yang rajih, adalah, ya, sunnah dalam salat. Termasuk sunnah-sunnah dalam salat juga adalah zikir-zikir setelah salat. Jadi zikir setelah salat ini bukan wajib salat, ya, bukan sunnah salat. Oleh karenanya, kalau ada orang setelah salam kemudian dia bangkit, ya, tidak berzikir, maka dia meninggalkan satu sunnah, satu sunnah-sunnah yang tidak membahayakan atau membatalkan salatnya tadi. Salatnya sahih, tetapi dia terluput dari membaca zikir-zikir setelah salat. Jadi, ya, zikir-zikir setelah salat, ya, adalah sunnah, ya, termasuk, ya, termasuk kita membaca astagfirullah 3 kali, kemudian setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini kita baca termasuk sunnah salat, sikir-sikir sunnah salat, ya, sikir-sikir sunnah salat, ya, dalam keadaan kita mustaqbilal kiblah. Setelah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam, ya, tabarakta ya jalali wal ikram, setelah itu kita menghadap ke makmun, ya, menghadap ke makmun, yalif atau yaltafid lil mu'min, ya, kita menghadap ke makmun atau kepada orang-orang mukmin. Kalau kita sebagai imam, la yastamirru, tidak, ya, tidak disyariatkan kita untuk menghadap kiblat terus. Kita setelah membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma anta salam, kemudian kita menghadap kepada makmun. Ini sunnah menghadap. Amma an yamini am awa am awa an simali yajus. Adapun kalau kita menghadap ke kiri, ke kanan, bukan menghadap, ya, berhadapan dengan makmun, maka jais, dibolehkan. Yang penting kita tidak, ya, terus menerus, ya, yastamirru, terus menerus menghadap kiblat. Ini termasuk sunnah juga dalam salat, kita menghadap ke makmun setelah kita mengucapkan istighfar dan Allahumma anta salam. Ya, ini sunnah dalam salat. Ya, jadi yang disunahkan dalam salat itu adalah zikir-zikir. Setelah itu kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian kita sempurnakan dengan bacaan la ilaha illallah menjadi 100, ya, 33 kali 3 99 menjadi 100. Kemudian yaqra'u ayatal kursi, kita membaca ayat kursi, wa yaqra'u al-mu'awizat, kita membaca al-mu'awizat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, qul huwallahu ahad. Setelah salat, inilah yang disunnahkan dalam salat, ya. Apa sebaiknya kita tidak meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, ya. Kemudian, ya, kita mendolokkan dengan, ya, doa. Oleh karenanya setelah salam itu kaidahnya indal fuqaha, kaidah di sisi fuqaha rahimahullah, ma qabla salam addu'a. Sebelum salam atau di dalam salat itu tempatnya untuk kita berdoa. Wa ma ba'da salam, setelah salam itu tempatnya untuk kita berzikir. Ya, tempatnya kita berzikir. Oleh karenanya wala tuqallibuha. Jangan kita membaliknya. Setelah salam, ya, kita berdoa. Ya. Ya, setelah salam kita berdoa. Yang sunnah adalah sebelum salam kita berdoa, berdoa ketika sujud, berdoa ketika kita setelah tasyahud sebelum salam. Ya, tasyahud akhir sebelum salam kita berdoa. Ya, setelah salam maka kita berzikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza qudiyatish shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubi." Wala junubikum. Ketika kamu telah melaksanakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi yang sunnah di sisi fuqaha atau kaidahnya bahwasanya sebelum salam itu kita berdoa. Dalam salat itu doa, tempatnya doa. Setelah salam maka kita berzikir, ya, berzikir, ya. Berzikir. Oleh karenanya, ya tidak mengapa setelah kita berzikir, berdoa, apa? Kita berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan, kemudian kita berdoa masing-masing, bukan berdoa berjamaah, tetapi ya yang paling bagus kita berdoa dalam salat, karena ini termasuk doa-doa yang mustajabah. Bolehkah berdoa setelah salat? Boleh, tapi ya bukan langsung berdoa setelah salam. Kita berzikir dengan zikir-zikir ya yang disyariatkan ketika setelah salam. Setelah itu ya boleh kita berdoa, tetapi berdoa masing-masing, ya, bukan berdoa berjamaah. Hanya saja yang paling abdul kita berdoa ketika sebelum salam, masih dalam keadaan salat, karena letaknya doa itu di dalam salat, sedangkan letaknya zikir adalah setelah salat, setelah salam. Jadi jangan kita balik demikian ini. Oleh karenanya inilah di antara sunnah-sunnah apa dalam salat. Ya, jadi sunnah-sunnah dalam salat termasuk zikir-zikir sudah salat adalah sunnah ya dalam salat. Oleh karenanya kalau ada orang yang setelah salam dia ingin bangkit tidak berzikir, maka tidak mengapa, sahih salatnya, hanya saja dia kehilangan atau terluputkan dalam sunnah-sunnah dalam salat, yaitu dengan zikir-zikir, termasuk zikir-zikir setelah salam. Inilah di antara perkara-perkara yang merupakan sunnah-sunnah dalam salat, ya, sunnah-sunnah di dalam salat dan wajib-wajib dalam salat. Kalau kita meninggalkan wajib, maka wajib kita menutupinya dengan perkara ya sujud sahwi. Kalau lupa, ya. Kalau kita meninggalkan sunnah, maka tidak ada kewajiban kita sujud sahwi. Cuma kalau kita mau sujud sahwi juga, tetap disunnahkan. Misalkan orang yang terbiasa melaksanakan sunnah-sunnah dalam salat, ketika dia lupa, maka tidak wajib dia sujud sahwi. Hanya sunnah atau boleh dia melakukan sujud sahwi. Ini diantara perkara-perkara yang berhubungan dengan sunnah-sunnah di dalam salat. Kemudian ada juga istilahnya mubahatus salah, perkara-perkara yang mubah di dalam salat. Ya, perkara-perkara yang mubah di dalam salat. Ya. Selain dari perkara yang wajib, yang rukun, yang sunnah, maka ya ada perkara-perkara yang mubah di dalam salat. Seperti gerakan yang ada ya hajat di dalamnya, maka ini termasuk boleh dalam salat. Misalkan ketika kita salat lupa kita matikan HP, kemudian bunyi nada dering dan mengganggu, boleh kita bergerak sedikit untuk mematikan HP tersebut. Demikian juga ketika ada orang yang mengetuk pintu, kita salat di dekat pintu, maka boleh kita bergerak sedikit untuk membukakan pintu kepada tamu yang akan masuk, boleh demikian, atau kepada anggota keluarga yang akan masuk, boleh demikian. Boleh juga ya kita dibolehkan bayi kita untuk menggendong bayi ketika dia anak-anak ketika dia menangis, maka ini termasuk perkara-perkara yang boleh salat. Kemudian juga boleh kita menjawab salam ketika ada orang yang berikan salam kita ketika kita dalam keadaan salat, tapi menjawabnya bukan dengan ucapan, dengan gerakan tangan memberikan isyarat, ya, dengan isyarat tangan. Ini termasuk perkara-perkara yang boleh dalam salat. Termasuk juga melihat mushaf ketika dalam keadaan salat, ya, dalam keadaan salat sunnah, melihat mushaf ketika salat sunnah, maka ini juga perkara yang dibolehkan dalam salat. Alam bisawab, ya, kita cukupkan kajian kita tentang rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman, mungkin ada yang ingin dipertanyakan masalah-masalah ini atau yang lainnya. Ya, ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Romli bin Haya LC Hafizahullah. Lanjutan dari materi pembahasan kita di kitab Fikih Radul Murbi Syarah Zadul Mustaqni, masih tentang pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pembahasan wajib-wajib dan sunnah-sunnah di dalam salat. Kita masuk ke sesi berikutnya. Pemerhati Radio Roja Kendari, untuk tanya jawab Anda dapat menggunakan layanan WhatsApp, telepon langsung dan SMS 0822-9298-6295, atau Anda yang menyaksikan di live Facebook Radio Roja Kendari dapat menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita 0852-4236. Tapi seperti biasa kita angkat pertanyaan melalui telepon yang masuk kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan bikum Pak Latif, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah mengudara kembali Pak Roja Kendari. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perangkapan penangkapan siaran kami Pak? Ya, alhamdulillah siarannya cukup lumayan. Ya. Nah, hanya karena kalau cuaca buruk itu biasanya menghilang. Oh iya Pak. Nah, itu saja ya. Atau hujan itu biasa hilang. Apakah ini disengaja atau bagaimana? Iya, di nah, itu ya, iya. Ya, silakan Pak. Kemudian ya barakallahu fiik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini Pak Ustaz, yaitu masalah niat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa niat itu kan hati. Dan ada juga yang mengatakan bahwa niat itu termasuk rukun dalam salat. Nah, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Nah, hanya yang menjadi masalah ini Pak Ustaz yang kami bingungkan ini, yaitu bagaimana itu penempatan niat itu, pada saat kapan itu niat itu ditempatkan, di mana, pada saat apakah pada saat berdiri atau sebelum berdiri. Karena ada yang mengatakan bahwa niat itu ditempatkan pada saat takbiratul ihram, yaitu antara A dengan Bar. Ya, ketika dia katakan, dia ucapkan Allahu Akbar, jadi antara A dan Bar itu harus masuk niat di situ. Nah, apakah ini juga termasuk sesuatu yang sesuatu yang berlebih-lebihan, atau ini termasuk perkara-perkara yang subhat, karena seakan-akan niat ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyulitkan, sehingga sesuatu yang berat, sehingga ada waktu Allah Akbar belum dimasuk ulangi lagi, belum masuk ulangi lagi. Ya, sekarang Pak Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Niat, sebagian ulama mengatakan termasuk rukun salat. Sebagian ulama mengatakan syarat sahnya salat. Jadi pendapat yang rajih dari definisi syarat dan rukun, kalau rukun itu sudah masuk dalam ibadah. Kalau syarat itu adalah belum masuk dalam ibadah, yang menjadi syaratnya untuk melakukan ibadah. Oleh karenanya pendapat yang rajih bahwasanya niat itu bukan rukun, tetapi syarat sah salatnya, syarat sah salat, karena belum masuk dalam ibadah. Karena definisi salat adalah dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti niat ini ya sebelum melakukan ibadah, yaitu kalau dimulai dari takbiratul ihram salat, berarti niatnya adalah ketika akan mengucapkan takbiratul ikram. Oleh karenanya kalau ditanya di mana niat tersebut dipasang, maka seseorang ketika dia berwudu, maka dia sudah berniat untuk salat. Disebutkan dalam ayat idza kuntum ila salat faksilu wujuhakum, ketika kalian hendak melaksanakan salat, faksilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, kemudian tanganmu sampai siku. Artinya berwudulah. Jadi seseorang ketika akan salat, dia berwudu, berarti dia sudah berniat di situ. Tetapi kapan yang afdal untuk kita berniat? Meskipun kita ketika berwudu sudah berniat untuk salat, maka para ulama, yaqul fuqaha, berkata para fuqaha, al-afdal, afdal adalah antakunu niyatu muqarinatan lil amal. Sesungguhnya niat itu ya, yang paling afdal adalah di ketika ingin mengiringi amal, ketika ingin mengucapkan takbiratul ihram, yaitu ketika inda takbiratul ihram, ketika ingin mengucapkan takbiratul ihram, ketika mulai salat, maka yang paling afdal kita memasang niat di situ. Niat itu bukan diucapkan, dilafazkan, tetapi niat itu adalah tempatnya di hati. Al-azmu fi qalbi, ya, ala fi'lil ibadati taqarruban illah. Niat itu adalah keinginan di hati untuk melakukan ibadah-ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu mahalnya di hati, tidak perlu diucapkan, dan yang paling afdal niat itu ketika kita hendak melaksanakan ibadah. Misalkan ketika salat, sebelum kita takbiratul ikram, maka kita berniat di situ untuk melaksanakan salat, apakah salat fardu atau salat sunnah, maka disitulah letaknya niat. Adapun orang yang dia terlalu menyusah-nyusahkan dirinya, seperti yang dikatakan tadi Pak Latif, ada orang yang ketika dia berniat itu ketika dia mengucapkan Allah, ya Allah, baru dia niatkan di situ, dia pasang niatnya di situ, ya, kemudian sebelum mengucapkan akbar, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ini termasuk perbuatan yang diada-adakan, ya, tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk was-was as-syaitan, termasuk bisikan-bisikan setan yang menjadikan nanti orang sulit untuk melaksanakan salat. Harus perlu demikian. Maka ini termasuk perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi kita, tidak pula oleh sahabatnya. Maka ya, kita ada kaidahnya, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau atau kita, apa, kalian melihat aku salat. Tidak pernah Rasulullah, ya, dalam hadisnya menunjukkan demikian, tidak pernah juga sahabatnya. Maka yang demikian ini sesuatu yang diada-adakan oleh manusia berdasarkan was-was syaitan. Bahkan ini juga bisa menjurus kepada perkara tanfirun nas, melarikan manusia dari salat, dari orang untuk salat, karena terlalu susahnya, baru niat saja dipasang, terlalu susah demikian ini. Maka ini tidak dalilnya, termasuk perbuatan yang tidak disyariatkan, bisa jadi ini perkara bid'ah, dan ini termasuk was-was syaitan, kalau dia memasang niatnya ketika sudah mulai ibadah, ketika sudah memulai ibadah, ketika sudah memulai ucapan takbiratul ikhram. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui WhatsApp, dan mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari pendengar kita Hisham di Alolama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Dari Hisham di Alolama di 0852-4238 dan seterusnya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang posisi shaf jamaah laki-laki dan wanita ketika sholat id lebaran haji yang lalu. Di tempat kami, shaf laki-laki bersebelahan dengan wanita. Apakah ini sah? Dan saya juga menyaksikan seperti di Masjid Istiqlal Jakarta, ternyata shaf laki-laki bersebelahan dengan wanita. Apakah sholat mereka sah atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Yang disunnahkan shaf laki-laki itu berada di depan, shaf perempuan berada di belakang. Dalam hadis Nabi dikatakan khairus shufufir rijal ya awwaluha wa sarruha akhiruha. Wahai rusufin nisa akhiruha wa sarruha awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah di depan, ya, kemudian seburuk-buruk saf laki-laki adalah di belakang. Bagi wanita, sebaik-baik saf wanita adalah di belakang, ya, saf yang paling di belakang, seburuk-buruk saf wanita adalah saf yang paling depan. Ini kalau tidak ada hijab. Kalau ada hijab, kembali kepada semula bahwasanya saf yang paling bagus adalah wanita. Kemudian pengaturan saf, ya, yang syar'i adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Meskipun ya imamnya laki makmumnya satu orang perempuan. Kalau makmumnya satu orang atau salat berjamaah dua orang, maka saf yang sejajar. Safnya sejajar, laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau makmumnya satu orang perempuan, maka tidak sejajar. Makmumnya perempuan itu ya di belakang, ya, di belakang. Itu yang syari. Adapun kalau makmun laki-laki sejajar dengan makmun perempuan, apakah sah salat jamaahnya? Jawabannya sah salat jamaahnya, karena pengaturan saf ini termasuk sunnah, bukan rukun salat, bukan wajib salat, hanya termasuk sunnah dalam salat berjamaah. Ketika dia saf perempuan dan saf laki-laki bersebelahan, maka dia meninggalkan satu sunnah dalam salat berjamaah, karena sunnahnya saf perempuan itu di belakang. Berarti apakah sah salatnya? Tetap sah salatnya, sahih salatnya, cuman dia terluputkan dari satu sunnah ketika salat berjamaah, yang mana saf wanita kalau salat berjamaah adalah di belakang. Jadi jawabannya sahih salatnya wanita tersebut, para wanita tersebut, cuman dia meninggalkan sesuatu yang sunnah yang terluputkan. Di sini bisa jadi yang menjadi ya penyebabnya adalah pengurusnya. Jadi kalau pengurusnya dia menyusun demikian, berarti pengurusnya nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Disebabkan dia mengatur demikian, maka terluputkanlah sunnah pengaturan saf dalam berjamaah. Jadi kita bertakwa kepada Allah dari pengurus yang demikian ini, supaya dia tidak mengadakan sesuatu perkara-perkara yang menyelisih sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan sebagai penutup, mungkin ada ikhtitam yang disampaikan, tafadhol Ustaz. Ya, sekali lagi kita membahas tentang masalah perkara-perkara rukun, wajib dan sunnah-sunnah salat. Kenapa kita para ulama membedakan demikian ini, padahal di zaman dulu tidak ada. Ya, semuanya namanya salat, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak dibedakan mana rukunnya, wajibnya dan sunnahnya. Ini karena pemahaman kita ya, atau ilmu alat kita di zaman sekarang itu sudah sangat terbatas. Nah, ilmu kita terbatas, ulama juga kita juga terbatas, maka kita butuh untuk membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, supaya ketika kita ketinggalan dalam sesuatu perkara dalam salat, maka kita melihat apakah rukun yang kita tinggalkan. Kalau rukun berarti kita batal ya salatnya kita. Kalau yang wajib karena lupa, maka kita cuma menutupinya dengan sujud sahwi. Kalau yang sunnah, maka tidak wajib kita melakukan sujud sahwi. Maka inilah diantara gunanya dibagi-bagi, mana rukun salat, mana wajib salat, mana sunnah salat. Yang penting bagi kita adalah kita berusaha untuk mengikuti sifat salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari takbiratul ihram sampai salam, ya, baik rukunnya, baik wajibnya maupun yang sunnahnya. Demikian sebagai akhir kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Ramli bin Hayah hafizahullahu taala wa barakallahu fikum atas materi kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadul Mustaqni. Dan semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dan juga kepada Anda yang telah mengirimkan pertanyaan, terus dari Pak Latif di kampung atau kan dari Cadi, dan juga Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Semoga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan, insyaallah di setiap Sabtu sore. Dan kami informasikan untuk Sabtu malam ini kajian beliau Al-Ustaz Ramli bin Haya akan berlanjut di Masjid Nurul Khair, tepatnya di Jalan Kelapa, Kelurahan Andonohu di Puasia. Dari pembahasan hal-hal yang makruh di dalam solat, ba'da solat maghrib, insyaAllah juga akan disiarkan melalui Roja Kendari. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Roja Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan sandarkan kepercayaan kepada manusia. minta kebutuhan anda kepada Allah Jalla Jalla. Allah akan berikan kecukupan bagi. Sembahkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla Jalla, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatu ini kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda. Tawakal itu bukan malas. Kalau anda kun tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum liat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas. Allah tidak akan mengucapkan, bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah, maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal. Inkirah. Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya. Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengucapkan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda. Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأفدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Kami menyimpan uang kami tidak di bank sebab takut riba, tapi uang kami selalu hilang selembar demi selembar. Pernah juga di total sampai 2 juta hilangnya. Kami curiga ada yang piara tuyul, Ustaz. Ana mau tanyakan apakah percaya dengan adanya tuyul termasuk syirik? Apakah tuyul benar adanya, Ustaz? Boleh jadi ada orang yang bekerja sama dengan jin dan jin itu mengambil uang orang untuk dia. Boleh jadi ada. Karena jin bisa mengambil barang manusia. Jangankan barang, singgasana besar Ratu Balkis bisa dipindahkan jin, apalagi duit. Ya. Jadi jin itu bisa memindah-mindahkan barang, begitu bisa. Makanya kalau ada rekaman CCTV barang bergerak tanpa ada yang, ya boleh jadi, tidak ada masalah. Suatu hal yang biasa gitu. Jadi kalau antum lagi duduk, ternyata ada kursi di sebelahnya jalan sendiri, jangan kaget. Oh, ada kawan saya di sini. Gitu aja udah selesai. Ya karena biasa jin. Bedanya adalah kita duduk, dia duduk dan tidak dia goyang-goyang barangnya. Sementara dia ada di sekitar kita, jin itu. Yang satunya kita duduk, dia duduk, kemudian dia geser sehingga bangkunya pun bergeser. Wajar-wajar aja. Suatu hari kami merukiah di SMU 6 karena banyak kasus kesurupan sekian tahun yang lalu, dan malam-malam kita isi dengan pengajian, kita isi dengan baca Al-Quran ada sekian hari. Suatu saat ketika kita pergi mendekati waktu maghrib atau setelah maghrib, kita masuk, sudah sudah ada yang memutarkan murattal Al-Quran dari musholanya dan dengan suara dilantangkan. Terdengar suara pujian wanita histeris di belakang, di bagian belakang. Terdengar, tapi sayup-sayup antara iya dan tidak gitu. Oleh karena itu selalu setan-setan itu antara ada dan tiada posisinya. Ada bertiga tadi waktu itu. Saya katakan, antum dengar gak suara wanita teriak? Iya Ustaz, dengar. Saya bilang kepada salah seorang murid, bilang sama teman itu, kecilkan suaranya. Suaranya lantang gitu, suara Al-Qurannya lantang, kecilkan. Ketika yang utusan kita ini suruh mengecilkan tadi sampai di musola, ternyata perintahnya dia salah tangkap, suruh matikan. Begitu suara Al-Quran dimatikan, hilang suara teriakan tadi. Saya punya maksud kecilkan supaya terdengar semakin jelas suara wanita itu. Kita cari di mana sumbernya. Kalau nampak wanita sedang menangis, kan tinggal kita pegang, ada apa mbak? Tinggal kita apa gitu. Ada apa mbak menangis? Gitu. Ada yang bisa dibantu? Gitu. Gak ada yang aneh. Ada wanita menangis, apa yang aneh? Gak ada yang aneh. Cuman kitanya ketakutan. Sebelumnya, sebelum di SMU 6, kita juga merukyah di SMU Handayani. Ini sekitar 2005 pada 2006 lebih kurang. Dan banyak sekali siswa kesurupan di sana. Dan waktu itu saya tinggal di Marpoyan di Jalan Ampi. Saya tinggal di kelas. Rumah saya waktu itu adalah kelas. Dan ada musola 10x10. Di jaraknya sekian meter dari kelas itu. Barang siapa yang sekarang ke Marpoyan Jalan Ampi, ada kelas 2 lantai. Saya tinggal di bagian bawah. Di depannya ada ruang majelis guru sekarang, karena masjid ada di depannya sudah dibangun. Dulu ruang majelis guru itu adalah musola. Subuh ketika kita keluar dari halaman, dari rumah, dari kelas itu berjalan ke musola, itu mendengar suara harimau mengaum. Jelas. Enggak jauh dari kita jaraknya. Karena dulu di samping itu masih pohon-pohon akasia tinggi. Masih semak belukar. Bukan seperti yang sekarang sudah bersih. Namun aneh, di Marpoyan ada seekor harimau. Kita yakin ini jin yang, saya yakinnya saya, wallahu alam, tapi saya yakin bahwa ini jin yang coba untuk gangguin kita gitu, supaya takut. Karena dia menakut-nakuti. Jin itu menakut-nakuti. Ya, sambil subuh itu keluar dari musala, dari rumah mau masuk musala subuh, terdengar jelas suara umum harimau. Mana ada harimau di Marpoyan? Ya, kita tatap ke arah suara itu, kita lambaikan tangan, halo men. Dan itu saya lakukan, bukan saya karang-karang. Saya melambai ke arah suara harimau itu, lalu saya katakan, halo men. Masuk musola. Dia hanya menakut-nakuti. Gitu. Entah iya entah tidak, tentu juga nggak tahu apakah dia ada jin itu. Tapi ada suara auman harimau yang terdengar jelas, dan rasanya nggak mungkin harimau benar-benar harimau. Feeling ana waktu itu prasangka ana jin yang menangis dan menakut-nakuti. Allahu'alam. Jadi jangan takut. Intinya berhadapan dengan jin itu jangan takut. Kalau memang ada jin yang memindahkan duit kita, ya sudah, berarti gak aman lagi di rumah. Cari tempat yang aman untuk menyimpan dana. Ada, masya Allah, di BMT Al-Hijrah ada, BMT lain yang syariah ada. Kalau ada, silahkan disimpan dana kita di sana. Dan baca surah Al-Baqarah, rajin-rajin baca surah Al-Baqarah di rumah. karena surat Al-Baqarah salah satu fadilahnya adalah membuat setan-setan lari dari rumah kita. Ustaz menjelaskan bahwa sunnah itu pekerjaan, perbuatan atau takrir Nabi. Sunnah itu setiap perkataan. Penanya catat nih, sunnah Nabi SAW dari satu sisi artinya setiap perkataan. Ingat nih, penanya khususnya catat. Setiap perkataan Nabi SAW pertama, yang kedua setiap perbuatan beliau, yang ketiga setiap takrir persetujuan beliau atas apa? Atas perkataan dan perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu sunnah. Kita lanjutkan. Namun apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, enggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain itu apa ini? Biker sunnah. Enggak ada. Ini pedagang motor aja enggak pakai nama sunnah, enggak ada. Ini sunnah besar. Enggak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah. Ada apa ini? Baker sunnah. Baker sunnah apa maksudnya? Enggak ada motor yang motor gede aja, moge aja namain. Gitu. Ya enggak ada. Gitu. Enggak ada sunnah-sunnah rumah perumahan sunnah. Nanti orang yang enggak di situ nih perumahan bid'ah sebelahnya. Marah. Ini motor-motor biker sunnah. Ini bid'ah begitu. La ilaha illallah. Jahil. Tidak boleh. Tidak ada sahabat buat-buat seperti ini. Tidak ada. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seluruh kehidupan kaum muslimin harus disesuaikan dengan sunnah. Perumahan-perumahan aja. Jangan bilang perumahan sunnah. Ada apalagi nih, apalagi banyak lagi itu, apalagi kedai sunnah. Emang yang lain gak sunnah makannya haram? Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiya, khawatir masuk ke sana. Kali sampai di sini, mohon maaf apabila belum sempat dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak, dan permasalahan biker-biker sunnah ini masih panjang. Itu biker-biker sunnah ya sudah, lain kali jangan pakai nama-nama sunnah kecuali yang diizinkan oleh syariat, dan kehidupan kita harus kehidupan sunnah. Dan kita berada di negeri kaum muslimin, semuanya kaum muslimin, al-muslim, akhul muslim. Kita ajak saudara kita ke dalam sunnah. Sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal adibu فقال الكافرون هذا شيء عجيب.